وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله melanjutkan pembahasan kitab Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin masih dalam bab seputar syukur dan sabar. Disebutkan di sini oleh Ibnu Qudamah rahimahullah, fa in qala qa'ilun al akhbarul waridatu fi fadli sabr تدل على أن البلاء في الدنيا خير من النعيم فهل لنا أن نسأل الله عز وجل البلاء. Kalau ada orang yang berkata bahwa al-akhbarul waridah, hadis-hadis yang datang dalam bab fadlus sabr, keutamaan sabar, tadullu ala anna al-bala'a fid dunya khairun minan na'im, menunjukkan bahwa al-bala' fid dunya, ujian di dunia, khairun minan na'im, lebih baik daripada an-na'im, yakni kenikmatan. فَهَلْ لَنَا أَنْ نَسْأَلُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ الْبَلَاءِ, apakah karena itu akhirnya kita boleh meminta, memohon kepada Allah Azza wa Jal untuk diberi ujian. Nah, jawabannya, al-jawab annahu la wajha lidzalik, tidak ada alasan yang membolehkan untuk minta bala atau ujian. Justru kita tetap dilarang untuk meminta al-bala, sebagaimana Nabi juga mengatakan, jangan kalian minta bertemu musuh, tapi kalau kalian bertemu musuh, bersabarlah. Ya, seseorang ketika bertemu musuh, yakni orang-orang kafir harbi yang memerangi muslimin, kemudian dia bersabar dan mungkin sampai mati syahid, pahalanya luar biasa. Tapi apakah kemudian boleh dia minta kepada Allah Azza wa Jal untuk berjumpa dengan musuh supaya bisa mati syahid? Tidak boleh. Nabi katakan, la tatamannau liqa'al adu, jangan kalian berharap bertemu musuh. Fa idza laqitumuhum fasbiru, tapi kalau ketemu, kalian harus bersabar. Nah, mirip dengan pembahasan kita ini. Orang yang mengalami berbagai ujian, cobaan, lalu bersabar, akan mendapat pahala banyak. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang bersabar akan dipenuhi pahalanya tanpa hitungan. Kesalahan-kesalahan akan dilebur karena kesabarannya dalam menghadapi ujian. Tapi tidak berarti kemudian seseorang boleh minta diuji, karena belum mesti dia bersabar. Belum mesti dia mampu. menghadapi berbagai ujian tersebut. Maka justru mintalah untuk selamat dari berbagai ujian dan cobaan. Tapi kalau ketemu ujian dan cobaan, bersabarlah. Begitu mestinya. Fa inna fil haditsi min riwayati Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada rajulan minal muslimin sara mithlal farah. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu saat menjenguk seorang lelaki dari kalangan muslimin yang orang ini sudah seperti anak ayam. Ya. Jadi sakit, ya. Yakni diibaratkan sampai seperti itu. Tidak bisa banyak berbuat. Ya, berdiam sampai diumpamakan seperti al-farah. Seperti anak ayam kondisinya. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal kunta tad'u bi syai'in aw tas'aluh. Nabi pun bertanya kepada dia, apakah kamu pernah berdoa meminta sesuatu, memohon sesuatu? Qala na'am. Dia jawab, iya, pernah. Aqul, saya berdoa, Allahumma in kunta mu'aqibi bihi fil akhirati fa'ajjilhu li fid dunya. Nih doanya. Ya Allah, kalau engkau memang mau mengadab saya dengan sebab dosa itu, maka yakni dengan sebab dosa itu hukuman di akhirat, maka percepat saja untukku hukumannya di dunia. Ya. Nah, di satu sisi punya niat baik supaya apa? Selamat di akhirat. Tapi caranya, lihat. Ya Allah, kalau engkau memang mau menghukum aku dengannya di akhirat, tolong percepat saja hukumannya di dunia. Ya. Tapi ini cara yang tidak benar. Cara yang salah. Seolah-olah hanya ada dua pilihan, hukuman di akhirat atau hukuman di dunia. Sehingga dia milih hukuman di dunia. Ya. Pilihan itu bukan hanya dua ini, hukuman di akhirat atau hukuman di dunia. Ada pilihan lain yang lebih bagus lagi, yaitu dimaafkan dosanya, tidak dihukum di dunia maupun di akhirat. Kenapa enggak minta yang itu? Maka Rasulullah SAW mengatakan, Subhanallah, la tutiquhu wa la tastati'uhu. Maha suci Allah, kamu kalau betul-betul yakni dipenuhi permohonanmu untuk dihukum di dunia saja, tidak di akhirat, la tutiquhu, kamu tidak akan mampu. La tastati'uhu, kamu tidak akan bisa menahan hukuman Allah Azza wa Jal. Seolah-olah dosa dia itu seberapa, hukumannya seberapa. Ya, seorang yang dihukum oleh Allah Azza wa Jal di dunia, terkadang hukuman itu hanya sekian persen dari dosa-dosanya. Kalau semuanya dilimpahkan kepada dia, tanggungan dosa itu, la tastati'uhu wa la tutiquhu, kamu enggak akan bisa, enggak akan mampu. Jadi jangan doa seperti itu. Fa hal la qulta, tidakkah engkau berucap saja, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Allah, berikan kepada kami di dunia kebaikan dan di akhirat kebaikan, dan lindungilah kami dari azab neraka. Nah, ini doa yang jauh-jauh lebih baik. Ya, bukan hanya ada dua pilihan antara hukuman di akhirat atau hukuman di dunia. Ada yang lebih baik daripada itu semuanya, yaitu dimaafkannya dosa-dosa tersebut, kemudian diberi oleh Allah Azza wa Jal kebaikan di dunia maupun di akhirat, lalu diselamatkan dari azab neraka. Nah, ini yang mestinya dipanjatkan, yang dimohonkan kepada Allah Azza wa Jal. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak boleh seseorang itu minta untuk diuji oleh Allah Azza wa Jal, mohon untuk diberi cobaan. Nah, belum mesti dia mampu. Ya. Wa min hadits Anas radhiyallahu anhu aidha anna rajulan qala ya nabiyallah ayyud du'ai afdal. Di dalam hadis Anas radhiyallahu anhu juga bahwa seseorang pernah berkata, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, ayyud du'ai afdal, doa apa yang paling utama? Qala, beliau menjawab, salillaha al-afwa wal-afiyata fid dunya wal-akhirah. Mohonlah kepada Allah, minta kepada Allah ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Minta kepada Allah al-afwa, ampunan dari Allah, wal-afiyah, dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ringkas, padat, itulah yang mestinya dipanjatkan kepada Allah Azza wa Jal. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyata fid dunya wal-akhirah. Thumma atahul ghad, di esok harinya orang itu datang lagi. Faqala, lalu bertanya lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyud du'ai afdal, wahai Rasulullah, doa apa yang paling utama? Qala, beliau menjawab lagi dengan jawaban yang sama, salillaha al-afwa wal-afiyata fid dunya wal-akhirah. Mohonlah kepada Allah untuk diberi maaf dan diberi keselamatan di dunia dan di akhirat. Sama jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa yang ringkas dan padat. Ternyata pada hari yang ketiga datang lagi, thumma atahu al-yawm al-thalith, datang lagi kepada Rasulullah pada hari yang ketiga. Ya, datang untuk ketiga kalinya. Seolah-olah sahabat itu merasa bahwa doa itu kok pendek sekali, ya, ringkes sekali. Dia seolah-olah pengin sesuatu yang lebih daripada itu. Ternyata jawaban Rasulullah SAW juga sama, salillahal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Mintalah, mohonlah kepada Allah al afwa wal afiyah, untuk diberi maaf dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya. Kemudian Nabi menerangkan kepada dia tentang kandungan doa yang singkat itu namun padat isinya. Fa in u'tital afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah faqad aflahta. Kalau kamu diberi maaf oleh Allah Azza wa Jalla dan keselamatan di dunia dan di akhirat, kamu sudah betul-betul beruntung. Ya, memang demikian tentunya. Ahibati fillah rahimakumullah. Ya, apalagi yang mau diminta kalau sudah diberi dua hal tersebut, dimaafkan oleh Allah dosa-dosa yang pernah dilakukan. Kalau dimaafkan berarti tidak ada hukuman sama sekali, dimaafkan oleh Allah Azza wa Jal, lalu diberi keselamatan, ya, penekanan lagi tidak akan ada bahaya sama sekali mengancam dia. Tidak ada lain, kalau seperti itu dia akan memperoleh apa? Al-jannah, surga Allah Azza wa Jal, dan kenikmatan-kenikmatan yang lain di alam kubur. Di dunia pun akan mendapat karunia dari Allah Azza wa Jal. Faqad aflahta, sungguh engkau telah mendapatkan keberuntungan, selamat dari berbagai ancaman, mendapatkan apa yang diinginkan. Aflahta. Ya. Nah, ini juga menunjukkan kepada kita bahwa bimbingan Rasulullah SAW justru untuk selamat dari berbagai mara bahaya, bukan justru seolah menantang dan minta untuk diuji. Ya, apakah dia sudah kuat, siap untuk diuji? Siapa yang bisa menyatakan kesiapannya untuk diuji sementara dia enggak tahu seperti apakah ujian Allah Azza wa Jalla kepada dia itu? Ya, dia belum mesti mampu bersabar dengan ujian-ujian tersebut. Apa? Oh ya. Coba sekarang sana lagi, sekarang sana lagi ya. Dengar apa enggak? وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال تعوذ بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. Kemudian diriwayatkan pula di dalam sahihain, ya, diriwayatkan pula di dalam sahihain, Sahih Al-Bukhari dan Muslim, annahu sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'awwadhu billah, mohonlah perlindungan kepada Allah Azza wa Jal, min jahdil bala, yakni bala yang menghimpit, ya, yang menyusahkan. Wadar kisyaqa, asyaqa yani kesengsaraan, ya, yani dark, kerak atau mungkin kerendahan begitu ya, kesengsaraan yang merendahkan. Wasu'il qadha, takdir yang buruk, yakni menyakitkan dia, menyusahkan dia. Wa syamatatil a'da, dan syamatatu al-a'da. Syamatah yakni kebahagiaan dan kesenangan musuh-musuh karena musibah yang menimpa kita. Nah, ini salah satu tuntunan doa yang diajarkan Rasulullah SAW dengan begitu jelas. Justru beliau alaihi salatu wassalam mengajarkan untuk terhindar dari bala dari ujian-ujian, cobaan-cobaan, termasuk di sini syamatatul a'da, senangnya musuh dengan kecelakaan kita. Su'ul qadha, takdir yang tidak baik, yakni menyakitkan seseorang. Nah, jadi dengan jelas Rasulullah SAW menganjurkan seperti itu, maka dengan itu diketahui bahwa sama sekali tidak dibenarkan la wajha lahu, tidak ada sisi kebenaran bagi siapa yang justru minta untuk diuji, minta untuk diberi musibah dengan harapan dia bisa bersabar kemudian mendapatkan pahala kesabaran atas musibah-musibah tersebut. Ya. Wa qala mutarrif rahimahullah, la an u'afa fa ashkur ahabbu ilayya min an ubtala fa asbir. Beliau rahimahullah mengatakan, la an u'afa fa ashkur, aku diberi keselamatan lalu aku bersyukur, lebih ku sukai daripada aku diuji lalu aku bersabar. Ya. Ikhwan fiddin azzakumullah, ini wallahu alam, karena hal yang tadi disebutkan bahwa lebih ringan bagi seseorang ya mendapatkan keselamatan kemudian bersyukur kepada Allah Azza wa Jal ketimbang diuji lalu bersabar. Karena sekali lagi namanya kesabaran itu berat ya, belum mesti tiap orang mampu dan bisa bersabar atas ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga harapannya selamat dan bersyukur ya lebih baik daripada diuji kemudian bersabar. Ya. Mungkin juga karena ada faedah-faedah yang lain, tinjauan-tinjauan yang lain yang membuat sisi asy-syukur lebih afdal daripada sisi as-sabr. Makanya di sini berikutnya Ibnu Qudamah rahimahullah menyebutkan kepada kita pembahasan tentang mana yang lebih utama antara asy-syukur dan as-sabr. Beliau mengatakan, waqtalafa an-nasu hal as-sabru afdalu min asy-syukri aw bil 'aks. Orang-orang berbeda pendapat apakah sabar lebih utama daripada syukur atau sebaliknya, yakni syukur lebih utama daripada sabar. Wa fi dhalika kalamun tawilun dzakarahu al-musannif rahimahullah. Tentang hal itu banyak pembicaraan ya, banyak penjelasan yang telah disebutkan oleh penulis awal buku ini. Wa talkhisul qawli fihi, sebagai ringkasan penjelasan dalam bab ini, anna likulli wahidin minas sabri wasyukri darajat, bahwa masing-masing daripada syukur dan sabar ada tingkatan-tingkatannya. Syukur itu bertingkat-tingkat, sabar bertingkat-tingkat. Ya, syukur yang tertinggi beda derajatnya dengan sabar yang terendah. Begitu pula sabar yang tertinggi beda tingkatannya dengan syukur yang terendah. Nah, jadi masing-masing ada pahalanya sesuai dengan tingkatannya. Fa aqallu darajati as-sabr tarku syakwa ma'al karahati wa wara'aha ar-ridha wa huwa maqamu wara'a as-sabri. Adapun tentang sabar, aqallu darajati as-sabr, derajat kesabaran yang paling rendah adalah tarku syakwa ma'al karahah. Tarku syakwa, tidak berkeluh kesah ma'al karahah, dengan adanya rasa benci. Ya, maksudnya wallahu alam derajat sabar ini, yakni dia tidak mengucapkan kata-kata yang bertentangan dengan syariat, tidak berbuat perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan syariat. Dia menahan walaupun dalam dirinya ada rasa berat dan tidak suka dengan musibah yang menimpa itu, tapi dia tahan diri. Ya. Nah, ini yang namanya sabar. Ya. Hafsun nafs amma takrahuhu. Menahan diri dari sesuatu yang dia benci. Sakit, dia enggak senang, namanya sakit. Ya. Dan berat dan sedih. Tapi jangan sampai keluar dari dirinya kata-kata yang menunjukkan tidak terimanya dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai dia berbuat perbuatan-perbuatan yang menunjukkan tidak terima dengan takdir Allah. Nah, ini tingkatan sabar. Ini sudah berpahala dan ini yang wajib dilakukan. Wa wara'aha, di belakangnya tingkatan yang lebih tinggi adalah ar-ridha. Ar-ridha terhadap musibah tersebut. Dia lapang dada. Dia sakit, dia kena musibah, tapi lapang dada. Ya. Mungkin ada yakni sekian persen dari kesedihan, tapi dia terima dengan lapang dada. Tidak merasa sempit dan apa, kesedihan yang mendalam, tidak. Dia menyadari ini takdir Allah, dia lapang dada, terima sepenuhnya tanpa ada keberatan dengan apa yang Allah tetapkan. Nah, ini tingkatan yang lebih daripada sabar tadi, karena kalau sabar tadi masih istilahnya yakni apa, ngempet ya kalau bahasa kita. Ya. Dia menahan dengan kuat sesuatu yang dia pendam. Ya, rasa sakit, ya, rasa sedih. Dia terus tahan. Kalau ridha, sekali lagi lapang dada. Ya. Dia betul-betul rela, pasrah, ya. Dengan apa yang menimpa dia. Ya. Wa huwa maqamu wara'as sabr, itu tingkatan di belakang kesabaran. Wara dzalika asy-syukru 'alal bala. Kemudian di belakangnya lagi, yakni yang lebih tinggi lagi adalah mensyukuri musibah. Ya, mensyukuri musibah. Ya. Wallahu a'lam, ini seperti penjelasan yang lalu, mungkin maksudnya yakni dia mengingat hikmah daripada musibah tersebut, sehingga dia bersyukur atas hikmah-hikmah di balik musibah tersebut. Ya. Mungkin juga perlu digali lebih dalam ya tentang mensyukuri atas musibah ini. Bagaimana pandangan para ulama tentang hal ini? Ya. Karena pernah juga ada suatu pembahasan di kalangan ulama, mana yang lebih afdol, orang yang ketika kena musibah dia justru tersenyum, ya, dan yakni sama sekali tidak tergambar kesedihan padanya, dengan orang yang ketika terkena musibah dia terlihat sedih, mungkin menangis, tapi dia bersabar. Ya, disebutkan oleh Syalbani rahimahullah dalam Ahkamul Janaiz, menukil dari Ibnu Qayyim kalau enggak salah, bahwa yang lebih afdal justru yang nampak dia menangis tapi bersabar. Ini lebih sempurna daripada yang ketika kena musibah dia justru tertawa. Ya. Oleh karena itu, wallah alam, saya sendiri kurang begitu mengetahui lebih dalam tentang derajat yang ketiga itu, yaitu syukur atas suatu musibah. Ini masih perlu kita gali. Tapi kalau dia mensyukuri atas hikmah-hikmah di balik musibah tersebut, ya tentu itu hal yang jelas ya, karena kita yakini bahwa di balik musibah-musibah itu ada hikmah-hikmah yang besar yang insya Allah maslahat bagi dia. Wallahu a'lam. Sementara mungkin kita cukupkan sampai di sini karena sudah mendekati maghrib. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.